cinta pada seorang perempuan Belanda. Tapi bingung apalah daya, singa laksana bapaknya. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda. Lantas kaget aku jadinya, ternyata janda beranak tiga. Anak pertama dari insinyur sipil, anak kedua dari dokter kandungan, anak ketiga dari kolonel muda. Masa iya anak keempat mesti turun anakku yang cuma penyanyi lagu bersyair porno? Begitulah alasan yang diucapkan bapaknya yang cuma menilai kulit jika memilih mantunya. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda. Lantas kapok aku jadinya, mau nekat singa menganga. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda. Lantas kaget aku jadinya, ternyata janda beranak tiga. Anak pertama dari insinyur sipil, anak kedua dari dokter kandungan, anak ketiga dari kolonel muda. Masa iya anak keempat mesti turun anakku yang cuma penyanyi lagu bersyair porno? Itulah alasan yang diucapkan bapaknya yang cuma menilai kulit bila memilih mantunya. Aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda. Lantas kapok aku jadinya, mau nekat singa menganga. Akhirnya segala rasa aku lebur sampai lembut hancur. Lantas dingin aku jadinya, tidak suka wanita. Lantas dingin aku jadinya, hilang segala rasa cinta. Tapi bukan frustrasi, meskipun patah hati, apalagi terlibat jadi seorang homo. Amin, amin, aku takut kena air. Amin, amin, aku takut. Aku takut kena air.